بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الكلام باعتبار تركيبه فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم أو فعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله فأما أقسام الكلام macam-macam atau bagian-bagian dari kalam فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. Maka minimal susunan kalam, susunan kalimat, kata Al-Juwayni rahimahullah, susunan minimalis, satu kalimat sempurna, itu ada empat model, kata beliau. Ismani, isim dengan isim. Aw ismun wa fi'lun, isim dengan fi'il. Aw fi'lun wa harfun, fi'il dengan harf. Aw ismun wa harfun, isim dengan harf. Ya, semuanya kena ini. Ya, dua isim atau isim dan fi'il atau fi'il dan harf dan atau isim dan harf. Taib. Nanti insya Allah dirinci sedikit setelah kita baca. Tafadhal. Iqra. Yu'na ahlul usuli bimubahasatil kalami wa aksami. Wahia mubahasu nahwi. Wahia. Ini bi. Mubahi. Bimubahithil kalami. Fi mubahis. Hah? Fi mubahas. Mubahas di situ. Mubahas tulis. Mubahas. Iya. Baik, baik. Masih dah. Iya, lanjut aja kalau. Wa hiya mubahasun nahwiyatin wa balaghiyatin. Wa dzalika li annaha hiyal madkhalu ila usulil fiqh, haitsu innal usula ya'tamidu 'alal kitabi was sunnah. Wal istidlalu bihima mutawaqqifun ala ma'rifatil lughatil arabiyyah li annahuma bilisanin arabiyyin mubin wa man la ya'rifu al lughata la yumkinuhu istimbatul ahkami minal kitabi was sunnah istimbaton sahihan. Wal kalamu lughatan al-lafzul mawdu'u li ma'na wa istilahan al-lafzul mufid mislu Allahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam nabiyyuna wa lam yadhkuril musannifu ta'rifal kalam bal iktafa bi aqalla ma yatarakkabu minhu. Fadzakara anna aqallu ma yatarakkabu minhul kalam ismani kama mustila awismun wa fi'lun mislu ja'al haqqu wa zahaqal batil wa zahaq. Fahadha fi'lun wa fa'il wa mislu qudiyal amru fi'lun wa na'ibu fa'ilin aw fi'lun wa harfun mithlu ma qama wa lam yaqum wa hadha athbathahu qaumun minhum al-musannifu falam ya'uddu ad-dhamira fi qama wa lam yaqum ar-raji'u ila zaidin masalan lam ya'udduhu kalimatan li'adami zuhurihi wa wujudihi wa'addahun nahwiyuna kalimatan li'annahu fi hukmil malfuzil mawjud wa tatawaqqaful fa'idatul kalamiyyatu 'alayhi wa huwa dhamirun mustatirun wal mustatiru kathabit. Baik. Yu'na ahlul usuli bimabahithil kalami wa aqsamih. Itu i'tana ahlul usul. Ahlul usul, yaitu ahli usul fiqih, itu sangat memperhatikan pembahasan-pembahasan tentang al-kalam dan macam-macam kalam. Wahiyya mabahithu nahwiyatin nahwiyatun wabalaghiyah. Dan pembahasan kalam dan macam-macamnya itu adalah pembahasan nahu, bersifat nahu dan bersifat balaghah. Artinya ini pembahasan bahasa. Ya, kalam aslinya pembahasan bahasa. Dan memang usul fikih itu betul-betul dominan pembahasan bahasa di dalamnya. Ya, wajar. Wa dzalika li'annaha hiya al-madkhalu ila usulil fiqh. Kenapa kok ahli usul fiqih mereka banyak mengulik-ulik pembahasan tentang kalam dan macam-macamnya, tentang isim, tentang fi'il, tentang harf? Nanti antum akan terbuktikan di hadapan antum hal tersebut. Karena kalam, pembahasan tentang kalam dan macam-macamnya itu adalah al-madkhal, gate, pintu gerbang menuju usul fiqih. Haitsu innal usula ya'tamidu 'ala al-kitab wa sunnah. Usul itu bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya? Oke. Membentuk kaidah usuliyah pun perlu bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal istidlalu bihima mutawaqqifun ala ma'rifatil lughatil arabiyyah. Dan beristidlal atau mengambil dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu terhenti berposkan pada pengetahuan tentang bahasa Arab dulu. Maka orang yang enggak ngerti bahasa Arab, dia tidak bisa beristidlal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Al-Qur'an dan Sunnah itu dalam bahasa Arab. Ya. Ketika orang tidak tahu maknanya wala taqrabuz zina, maka dia tidak bisa mengambil kesimpulan dari wala taqrabuz zina. Karena dia enggak paham artinya apa. Ya. Wala la jangan taqrabu kalian mendekati az-zina. Taib. Itu kan seorang usuli memerlukan pengetahuan la di sini apa? Harf atau isim atau fi'il? Taqrabu ini fi'il atau apa? Dan ini fi'il apa? Fi'il amr, fi'il mudhari atau fi'il madhi? Az-zina ini apa? Isim atau fi'il? Atau harf? Ya, isim. Dan kemudian setelah itu tidak cukup az-zina isim. Enggak cukup itu dalam usul fikih. Melainkan al di sini sebelum zina, al di sini al apa? Nah, itu juga usul fikih dibahas. Ya? Begitu. Jadi la aja itu la nahiyah dibahas. La nahiyah. Larangan yaqtadi at-tahrim misalnya dibahas. Taqrabu lafal qurb, taqrabu mendekati, itu juga dibahas dalam usul fikih, masuk ke dalam qiyas nanti. Coba kesimpulan, mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Itu namanya dalam usul fikih hasil dari qiyas aulawi. Hasil dari qiyas aulawi. Ngerti enggak? Pernah dengar itu? Kalau pernah alhamdulillah, kalau tidak pernah alhamdulillah. Ya, pokoknya alhamdulillah lah ala kulli hal, ya. Az-zina itu apa? Umum, ya. Umum. Tapi al di sini untuk semua jenis zina atau zina khusus. Nah, gitu kan? Apa zina yang dimaksud di sini? Kan zina itu kan ada model-model dalam hadis lain. Ada zina yang berupa zina di sini misalnya, yaitu sampai wathq, yaitu masuknya kemaluan ke kemaluan, zina. Atau zina versi keumuman yang ada di hadis lainnya. Yang ada di hadis. Mata bisa berzina. Ya kan? Dan anggota tubuh bisa berzina. Enggak mesti kemaluan. Mana yang dimaksud ini wala taqrabuz zina? Itu dibahas dalam usul fikih. Ya. Begitu. Jadi enggak sembarangan, ya. Baik. Jadi usul istidlal dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terhenti berpatok pada kemampuan atau pengetahuan berbahasa Arab. li'annahuma bilisanin arabiyyin mubin, karena keduanya Al-Qur'an Sunnah itu dengan bahasa Arab yang jelas. Wa man la ya'riful lughah, siapa yang tidak paham bahasa Arab, la yumkinuhu istinbatul ahkami minal kitab was sunnati istinbatun sahiha, tidak memungkinkan baginya istinbat hukum, menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan penarikan yang sahih. Enggak bisa, enggak mungkin. Ya, pertama dia enggak paham itu artinya apa. Pertama itu. Kedua, paham artinya pun belum tentu cukup karena butuh kaedah-kaedah. Ya, butuh kaedah-kaedah. Jadi ya enggak sembarangan. Wal kalamu lughatan al kalam, secara bahasa al lafzul maudhu'u li ma'na, lafal yang ditetapkan untuk suatu makna, itu kalam. Ya. Istilahan, adapun secara istilah kalam adalah al-lafzul mufid, lafal yang memberikan faedah, memberikan pemahaman, memberikan atau menjadikan orang itu sudah paham atas kalam tersebut. Misal contoh Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Wa Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah Nabi kami. Gampang ini. Ya kan? Ya. Walam yadhkuril musannifu ta'rifal kalam. Al-musannif tidak menyebutkan definisi kalam, baliktafa bi aqalli ma yutarakkabu minhu. Melainkan mencukupkan menyebutkan minimalnya susunan kalam. Langsung di sana, enggak didefinisikan dulu kalam tersebut. فذكر أن أقل ما يتركب ما يتركب منه الكلام اسمان. Maka disebutkan minimal susunan kalam itu satu isman, dua isim, kama mutsila, sebagaimana yang dimisalkan, ya, yang dimisalkan mana? Allahu Rabbuna. Tapi sebenarnya itu bukan dua isim. Dalam nahu Allahu Rabbuna itu tiga isim, betul tidak? Ya, Allah, Rabb, dan dhamir. Dhamir al-khafd bil jar, Rabbuna, ya. Yang kedua au ismun wa fi'lun, isim dan fi'il. Mithlu ja'a al-haqqu, ja'al haqqu, telah datang kebenaran. Wa zahaqal batil, tenggelamlah kebatilan. Taib itu ja'al haqqu misalnya. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Eh? Fi'liyah. Karena didahului dengan fi'il. Kalau misalnya kita bilang al haqqu ja'a, isim, jumlah ismiyah, dia dua kata atau berapa? Khobar dan mubtada dan khobar. Al-haqqu ja'a. Tapi misalnya yang jangan ja'a al-haqqu, yang lainnya. Ja'a Zaidun. Nah, Zaidun lagi tuh ya. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ini berapa kata dalam nahu dihitungnya? Berapa kata? Bukan kalimat. Ja'a Zaidun. Satu atau dua? Dua ya. Ja'a fi'il madhi mabniun al fath. Khalas, selesai kan? Perlu enggak ja'a di sini dirinci fa'ilnya? Enggak perlu, karena ada fa'il berupa isim zahir Zaid. Ja'a fi'il madhi, khalas. Zaidun fa'ilun marfu'. Maka dua kata. Dia jumlah fi'liyah dan dia aqall al-kalam, aqall tarkib al-kalam. Kalau kita bilang Zaidun ja'a, jumlah ismiyah. Pokoknya jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, jumlah ismiyah itu khabar mubtada, gitu aja, ya. Entah jumlah ismiyah tersebut didahului oleh huruf-huruf ta'kid seperti inna, itu tetap jumlah ismiyah. Ya, tetap jumlah ismiyah. Inna Zaidan ja'a misalnya, jumlah ismiyah, enggak ada jumlah harfiah, enggak ada, ya. Itu baru muhdats itu. Ya. Begitu. Nah, begitu juga dengan jumlah fi'liyah, kalau didahului huruf tidak tergolong jumlah harfiah, enggak. Misalnya qad jaa zaidun. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Tapi dia berapa kata? 3 kata. Kita bilang di sini dalam nahwu zaidun jaa, berapa kata? 3. Zaidun jaa. Zaidun mubtada marfu', ya. Jaa fi'il madhi. Nah, membutuhkan rincian fa'il enggak? Fa'ilnya butuh. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, rujuknya ke Zaid. Jadi 3 dalam nahwu. Kalau ngeliat zahirnya 2 doang. Gitu kan? Berarti lafal Zaidun jaa itu aqall ma yutarakkabu bihi minhul kalam, bukan? Ma yutarakkabu minhul kalam. Termasuk minimalis enggak? Zaidun jaa. Dia 3 bukan 2. Ya kan? Dia berarti ada isman dan fi'il. Ya kan? Ada isman dan fi'il. 2 isim, yaitu isim zahir jelas, yaitu Zaidun mubtada dan isim mudmar. Ya, huwa kembali ke Zaid dan fi'il satu lagi. Bisa paham di sini? Ya gitu ya. Jadi mubtada dan khobar, kalau khobarnya berupa fi'il, maka dia bukan 2 kata. Tapi kalau mubtada khobar, dua-duanya isim, maka dia 2 kata. Gitu ya. Nah, kemudian, makanya di sini isim dan fi'il dicontohkan dia dengan jumlah fi'liyah, bukan dengan jumlah ismiyah. Ya. Fahadha fi'lun wa fa'il. Wa mithl qudhiyal amru. Ya. Qudhiyal amru juga 2. 2 kata. Fi'il dan naibul fa'il, yaitu amr. Oke. Au fi'lun wa harf. Nah. Ini yang muskilah. Fi'il wa harf. Contoh ma qoma. Ma qoma. Contoh lain lam yakum. Ma di sini harfu nafin, menafikan ya. Lam juga harfu nafin, menafikan. Dua-dua artinya sama ya. Ma qoma dengan lam yakum artinya sama. Sekarang orang-orang yang menyebutkan bahwasanya fi'il dan harf itu adalah kata kalimat yang sempurna, mereka mencontohkan ya ini ma qoma dan lam yakum. Permisalan seperti ini fihi nadhar, perlu ditinjau kembali. Makanya kata beliau, wa hadza athbathahu qaumun minhum al-musannif. Hal seperti ini menyebutkan bahwa fi'il dan harf itu bisa menjadi susunan kalimat sempurna ditetapkan oleh sebagian kaum dari ulama, dan di antara mereka adalah Al-Juwayni rahimahullah. Kenapa? Sebab apa sebabnya mereka menjadikan ini sebagai contoh, atau menjadikan fi'il dan harf itu sebagai posibilitas bisa untuk menjadi kalam? Karena lam ya'uddu ad-dhamira fi qamah wa lam yaqum. Karena Al-Juwayni dan kawan-kawan ya rahimahumullah tidak menghitung keberadaan dhamir dalam lafal qoma dan dalam lafal lam yakum. Ya. Taib. Fi'il madhi atau mudhari' ya. Ketika fa'ilnya tidak disebutkan secara zahir, maka sebenarnya terkomposisikan di dalamnya apa? Fa'il. Ya kan? Tapi mereka tidak memperhitungkan itu, tidak menjadikan dhamir dalam fi'il madhi qoma atau fi'il mudhari majzum yakum, tidak dianggap ada. Ya. Yang mana itu roji' dhamir tersebut kembali kepada Zaid, contoh ya. Ya. Kenapa mereka tidak menghitungnya? Lam ya'udduhu kalimatan tidak menghitung dhamir tersebut sebagai suatu kata, sebabnya li'adami zuhurihi wa wujudihi, karena tidak tampak dan tidak eksis, tidak kelihatan sesuatu yang mudmar. Jadi mereka punya alasan kenapa kok mencontohkan adanya fi'il dan harf untuk menjadi kalimat sempurna. Tapi secara nahwu hal tersebut tidak acceptable, tidak begitu diterima, fi'il dan harf. Ya. Kenapa bagi ahli nahwu bahwasanya fi'il di sini itu tetap memiliki fa'il dan fa'il tersebut isim. Maka komposisinya jadi fi'il, harf dan isim. Tiga. Begitu ya. Maqama, dia tidak berdiri. Taib. Siapa yang tidak berdiri? Ya dia Zaid. Maka tiga kata gitu ya. Tapi kemudian wa addahu an-nahwiyuna kalimatan. Sementara ahli nahwu itu menghitungnya ada satu kata. Li'annahu fi hukmil malfuzi wal mawjud. Karena hal tersebut dalam hukum yang terlafalkan yang ada. Wa tatawaqqaful fa'idatul kalamiyyatu 'alaihi wa huwa dhamir mustatir wal mustatir kathabit. Dan faedah kalamiyah terhenti di situ, maksudnya hal tersebut juga harus dipermasalahkan atau dijadikan suatu perbincangan, yaitu dhamir mustatir tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena al mustatir kathabit, sesuatu yang mustatir walaupun tertutup dia tetap disebut thabit, ada eksis, ya begitu. Taib, lanjutkan. Awismun wa harf. Wa qawluhu awismun wa harfun hadha fi nida'i misl ya Allah wa hadha fi nazar li'anna al-kalama huwa al-muqaddaru min al-fi'li wa fa'ilihi li'anna takdiruhu ad'u allaha wa harfun nida'i na'ibun anhu fayarji'u dhalika ila suratil ismi ma'al fi'li wa gharada المصنف وغيره من الأصوليين بيان وغرض المصنف وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. طيب لما perkataan الإمام إمام الحرمين رحمه الله au ismun wa harf. Au ismun wa harf. Hadza fi nida. Contohnya dalam isim dan harf gabungan itu dalam nida, seruan. Misal ya Allah. Ya di sini harf nida. Allah al-munada. Wa hadza fihi nazar. Ini juga perlu ditinjau kembali. Li'anna al-kalam huwa al-muqaddar. Karena kalam tersebut ada takdirannya. Takdiran untuk kalimat yang sempurnanya dari fi'il dan fa'ilnya. Karena takdirnya ya Allah adalah ad'ullah. Ya Allah adalah ad'ullah. Ya, maka kalau Anda bilang ya Zaid, wahai Zaid, itu artinya saya memanggil Zaid, itu artinya. Ya. Itu. Takdirnya seperti itu. Cuma usuliyin tidak, ya, tidak menganggap hal kayak gitu. Wa harfun nida naibun anhu. Dalam nahwu atau dalam bahasa Arab, harfun nida itu perwakilan dari fi'il ad'u. Fayarji'u dhalika ila suratil ismi ma'al fi'li. Maka merujuklah hal tersebut ke gambaran isim bersama dengan fi'il. Yaitu perwakilan ia ini mewakilkan isim dan fi'il. Ya, wa ghardul musannifi wa ghairu wa ghairihi, dan tujuan Al-Juwayni dan selain dari beliau yang sejalan dengan beliau dalam masalah ini dari kalangan ahlul usul fiqih adalah bayanu aqsamil jumali wa ma'rifatil mufradi minal murakkab, menjelaskan macam-macam kalimat dan mengetahui single kata daripada rakitan kata. Ya. Single kata itu berarti satu kata. enggak peduli itu mau ada domir mustatir ke, enggak peduli. Atau ada takdir ke, enggak peduli dengan itu. Yang penting tujuannya Imam Juwayni itu hanya menyebutkan adanya isim fi'il harf. Itu hanya komposisi kata. Dan mengetahui saja cukup sesuatu secara zahir dari kata tersebut. Ya. Maka enggak perlu diulik-ulik lagi fa'ilnya mana dan seterusnya. Enggak. Itu urusan nahu. Ya. Urusan nahu. Contoh misalnya tadi Anda bilang Zaidun Qomah. Dalam nahu tentu dipermasalahkan Zaidun Qomah ini tiga kata. Karena dalam Qomah ini di dalamnya ada domir mustatir. Tapi bagi Al-Juwayni dan ahli usul fiqih lainnya, Zaidun Qomah cukup antum bilang dua kata. Ya, kita enggak ngomongin siapa fa'ilnya Qomah. Itu yang ngomongin ahli nahu sana. Ya, begitu ya. Falidzalika lam ya'khudhu fihi bitahqiq alladhi yaslukuhu nahwiyun. Oleh karena itu, Al-Juwayni rahimahullah dan lain-lainnya tidak menerapkan metode atau mentahqiq, mendetailkan masalah sebagaimana yang ditempuh oleh ahli nahwu, enggak. Ahli usul fikih enggak main ke sana. Gitu. Kecuali kalau memang betul-betul dibutuhkan. Ya, kalau betul-betul dibutuhkan untuk keperluan istinbat baru mereka menggali. Tapi kalau dalam hanya keperluan memperkenalkan usul fikih bahwa saya kalam dalam pembahasan usul fikih ada isim, ada fi'il, ada harf, mereka enggak mau terlalu dalam menyebutkan domir atau istitar domir, ya. Begitu. Istamir. Wal kalamu jam'u kalimatin wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Wa wajhul hasri fi tsalasati annal kalimata imma an tadulla ala ma'nan fi nafsiha aw la. Fa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fahiyal harf. Misal at-tulabu fil fasl wa in dallat ala ma'nan fi nafsiha wa ash'arat hay'atuha bi zamanin wa ush'irat hay'atuha wa in dallat ala ma'nan fi nafsiha wa ush'irat hay'atuha bi zamanin fahiyal fi'al ka qama wa yaqumu wa qum wa illam tush'an hay'atuha bi zamanin fahiyal ism mithlu Muhammad wal bentar ini wa ash'arat benar wa ash'arat hay'ataha ash'arat hay'ataha kan fa'ilnya apa tak di sini kembali ke mana kalimah ha? Wa in dallat al kalimah ala ma'nan fi nafsiha wa ash'arat al-kalimah hay'ataha bizaman gitu kan ya ash'arat hay'ataha wa illam tush'aru wa illam tush'ar hay'atuha gitu ya. Baik, di situ dulu. Wal kalam, kalam adalah jamak dari kalimah. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harf. Ini dalam nahwu masyhur ya. Wa wajhul hasri fi tsalatsati, kenapa kok dihimpun cuma tiga doang komponen apa tiga macam, enggak lebih dari tiga. Kenapa? Annal kalimata, bahwasanya kata itu imma an tadulla ala ma'nan fi nafsiha aw la. Yang namanya kata itu ada dua pilihan. Ada yang menunjukkan makna secara zat, ada yang tidak bisa menunjukkan makna secara zat. Fa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fa hiya al harf. Kalau misalnya kata tersebut tidak bisa menunjukkan suatu makna secara zat begitu saja, melainkan membutuhkan kata lainnya selain dia, maka itu yang dinamakan huruf, harf. Misal contoh, at-tullabu fil fasl, murid-murid di dalam kelas. Di sini harfnya mana? Fi. Dan fi ini enggak bisa dia berdiri sendiri. Ya. Kalau tiba-tiba antum ketemu orang tukang bubur, pak pak pak pak. Nah, pak pak pak pak pa itu sendiri berapa harf? Afwan, berapa kata? Dalam usul fikih sebenarnya dua karena satu yang mahdzuf. Wahai bapak, ya kan? Secara nahwu tiga. Ad'u bapak gitu. Ya kan? Ahli nahwu di sini siapa? Menurut dia ini pak pak pak pak itu tiga kata. Pak pak pak tiga kata. Bagi ahli usul fikih enggak, ini dua. Wahai bapak, wahainya di mahdzuf. Bagi tukang buburnya, ya. Bagi tukang buburnya tiga kata. Pak pak pak ah tiga. Ya, coba lihat di situ ya. Kemudian antum bilang ke pak tukang bubur ayam, fee, ya, fee, apa, fee udah gitu doang, apa mas ya, tolong diulang mas, fee, ke tukang bubur ayamnya, mas itu kan harf, dia gak bisa bermakna begitu saja, harus ada susunan isim atau fi'il di antara itu, ya. Maka antum bilang, kemudian antum bilang, fil bahri pak, fil bahri. Gak ngerti saya sampein maksudnya apa fil bahri. Kata tukang bubur ayam, itu komposisi adalah harf dan isim. Ya, sementara isim dan harf itu dikritisi oleh Syekh Abdul Al-Fauzan dalam kitab Syarh Warokot. Ya. Iya. Itu enggak bisa, jadi kita enggak bisa dijumlah sempurna, fil bahri itu masih gantung, ya, membutuhkan hal lain, ya, begitu. Coba misalnya bilang ke tukang bubur, ya, masya Allah, ini tukang buburnya ahlus sunnah dan usuliyin, masya Allah. Wallahi ya akhi, kalau misalnya ada tukang, sampai tukang bubur ngaji warokot, paham istidlal dan paham kalam, pahamin ya hal seperti ini, gimana dengan ya tulabul ilmnya gitu loh. Tukang bubur kayak gitu, tulabul ilm itu gimana enggak tahu, ustadznya juga gimana itu enggak tahu itu ya. Kalau ada masyarakat seperti itu, keranggan jadi kayak gitu, khalas sami'na wa ta'na, cari ulil amri, cari di kelanggan ajalah. Jadi presiden lah, siapalah. Pak Anwar lah misalnya jadi presiden. Masya Allah. Walaupun orang enggak ada ya. Masya Allah. Tukang buburnya aja bisa mengikrob. Ya. Luar biasa. Tapi itu ya cuman fantasi aja ya. Ya. Dikhayalkan, makin dikhayalkan sakit hati. Karena enggak mungkin. Ya. Oke. Jadi harf itu merupakan kata yang tidak bisa menunjukkan makna secara zat begitu saja tanpa bantuan keberadaan jenis kata lainnya. Nah, gitu ya. Seperti at-tullabu fil fasl. Fi doang enggak bisa, melainkan ada kata lain, at-tullab ada fasl. Jadilah kalimat. Ya. Dan kadang-kadang bertemunya dua isim bisa menjadi kalimat sempurna, bisa saja tidak. Contoh at-tullabu faslun. Itu kalimat sempurna bisa. At-tullabu faslun, murid-murid adalah kelas. Secara nahwu kalimat sempurna, secara makna ini ngawur, ya. Tapi kalau ditambah at-tullabu fil fasli itu baru sempurna, ya. Taib ala kulli hal, yang penting harf itu butuh dengan kata lainnya. Wa in dallat ala ma'nan fi nafsiha, kalau misalnya kalimat atau kata tersebut ya menunjukkan makna secara zat, wa us'irat atau wa as'arat hayataha bizaman, dan atau bisa juga wa as'arat hayatuha, bisa ya, dan bentuknya, bentuk kata tersebut membuat kita merasakan ada kaitannya dengan zaman, maka dia adalah fi'il. Seperti qama yaqumu qum, ya qama, tapi ini untuk mengetahui ada bentuk yang menunjukkan tentang zaman itu perlu ilmu juga, ilmu sharaf dan juga nahwu. Ya, seperti fi'il. Qoma, lampau. Yaqumu, sekarang atau ke depan. Qum, ke depan, masa depan. Ya. Wa illam tush'ir hay'atuha, atau bisa juga tush'ir hay'ataha bizamanin fahiyal isim. Kalau ternyata kata tersebut tidak sama sekali memberikan rasa tentang berkaitannya dengan zaman, maka dia disebut isim, seperti Muhammad. Ana kuliah hal seperti ini masyhur di ilmu nahu dan tidak perlu didetailkan lagi ya. Taib, istamir. Wal asma'u wal af'alu wal hurufu tamassul hajah. Tamassul hajat ila ma'rifatiha. Fa innal asma'a minan nawratil usuliyati salasatu anwa' haythiyati ma yatarakkabu minhu wallahu a'lam. Wal asma'u wal af'alu wal huruf, tiga ini tamassul hajah ila ma'rifatiha, tamassul hajatu ila ma'rifatiha, berhajat sekali kita untuk mengenalnya. Fa innal asma'a minan nadhratil usuliyah. Isim-isim ini, terutama isim itu termasuk pandangan tajam dalam ilmu usul fikih. Isim ini termasuk pandangan tajam dalam usul fikih. Kalau ilmu usul fikih kita itu nanti kalau udah hafal atau udah paham semuanya ini, insyaallah warqot lewat. Kalau ada usul fikih terapan, praktek, ya, kemudian kaum muslimin atau orang-orang digelar, ya, maksudnya ada proyektor misalnya ayat Allah Ta'ala bari kita tafsirkan dengan tafsir usuli, itu luar biasa. Deras sekali ilmunya itu. Tapi memang gak semua orang bisa paham. Agak berat memang. Tapi kalau antum paham, itu indah sekali betul-betul. Coba di dalam Al-Quran, namanya isim, itu dalam satu surat aja bisa 10 lebih. Surat terpendek lah misalnya. Wal asr, innal insana fi khusr. Ya kan? Ada al-asr, ada al-insan, ada khusr. Ya? Bahkan kemudian illalladzina, alladzina itu isim bukan? Isim juga, dia mausul. Illalladzina amanu wa, dan amanu di dalam amanu apakah ada isim? Dhamir kan? Tuh, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Amilu ada dhamir. As-shalihat. Wa tawasaw dalam ada dhamir. Al-haq isim. Wa tawasaw ada dhamir. As-sabr isim. Dan masing-masing isim itu ada berapa jenis? Ada yang mudmar, ada yang zahir. Mudmar, dhamir. Zahir, ada zahir, ada yang nakirah. Seperti lafi khusrin, nakirah. Kemudian, ada yang dengan al. Nah, al ini al apa? Nah, itu dibahas semua dalam usul fikih. Maka, isim itu dalam tinjauan usuliyin, itu suatu bab yang banyak mencakup, ya, besar dan mencakup beberapa bab, yaitu satu ma yufidul umum, ini mencakup bab umum, am, pembahasan am itu diantara pembahasan terpenting dalam usul fikih, ya, bahkan tanpa pembahasan am ini ya syariat gimana mau jadi kita belajar ilmu syariat, nggak bisa. Jadi pembahasan al-am, siyagh al-am itu penting sekali. Contohnya al-asma al-mausulah, al-ladhina, ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna shalah, ya kan, alladzina isim mausul, ini penting dalam usul fikih. Kemudian nakirah fi siyaqin nafi, nakirah isimnya nakirah tanpa al, bukan dhamir, nakirah bukan isim alam, dan seterusnya dia nakirah dan konteksnya dalam penafian. Nah, ini juga masuk ke am dan ini perlu diketahui, ya. Contoh-contohnya banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya apa? Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah. Ma nafiyah. Konteks nafi. Terus mauludin nakirah. Ya kan? Bahkan kemudian setelah umum ada illa istisna. Ya kan? Jadi ada umum di sini, ada dikhususkan. Ya gitu kan? Nah itu pembahasan usul fikih. Jadi enak bahasanya. Tapi butuh kepintaran, kesabaran, belajar yang panjang, nafas yang panjang. Karena kalau nafasnya pendek, dia terengal-engal. Orang lagi tenang belajar, dia gitu sendiri, ya. Ya, pas dilihat taunya anjing. Ya, gitu kan. Iya. Dua, ma yufidul itlaq, memberikan faedah kemutlakan. Seperti an-nakirah fi siyaqil itsbat. Nah, ini juga beda. An-nakirah fi siyaqin nafi itu ada bab sendiri, ada bagian sendiri, ada faedah sendiri. An-nakirah fi siyaqil itsbat ada faedah sendiri. Dan am dengan mutlak ada perbedaan. yang mana tidak sedikit dari orang pembelajar itu pun mereka enggak bisa membedakan am dan mutlak. Nanti insyaallah kita akan bedakan insyaallah ya. Tiga, ma yufidul khusus. Isim bisa memberikan faedah khusus, kal a'lam. A'lam, isim alam. Kalau misalnya antum manggil, tukang bubur. Itu dalam usul fikih gimana itu? Apakah dia muayyan atau mujmal? Tertentukan atau masih global enggak jelas? Tertentukan, ada tukang bubur di sini. Teng teng teng teng. Pak, tukang bubur, tukang bubur. Yang noleh tukang sayur. Apa, Pak? Enggak, saya enggak mau tukang bubur. Loh, tukang saya tukang sayur. Ya situ tukang sayur, enggak, saya nanya tukang bubur. Lah kan sama-sama tukang. Kan am, tukang. Ya, ternyata tukang sayur ya usul fikih. Ahli usul fikih tapi gagal. Makanya bahlul ya. Kan ada kesamaan common di sini, kiasan. Ustaz, ini kan ada kiasannya, Ustaz. Apa kiasannya? Sama-sama tukang. Tias. Ada kesamaan antara asad dan farat. Ya. Kemudian ilatnya adalah pertukangan. Ustaznya nih, ini produk mana sih nih gagal nih? Siapa sih ngajar usul fikihnya gitu? Nah, itu dibahas sama usul fikih. Jadi tukang bubur muayyan tertentu ditakyid dengan muqayyad itu pun dalam usul fikih ada. Coba lihat ya, yufidul takhsis khusus kal a'lam, nama orang misalnya. Ya. Pak Irwan misalnya. Pak Irwan. Tapi kemudian ana juga bilang Pak Abu Rahmat, ya. Pak Irwan, Pak Abu Rahmat nih. Apa Ustaz? Lah, enggak Pak Irwan, Pak Irwan. Loh, anak juga sama, anak juga bapak-bapak Ustaz, bahkan anaknya lebih banyak Ustaz. Nah, loh kok gitu? Kan secara usul fikih ada qiyas Ustaz, ada qiyas. Ada asal, ada far'nya. Hukumnya sama karena ilatnya sama kebapaan Pak Ustaz ya. Ustaznya bilang, "Udah usuluddin bermasalah, usul fikih bermasalah." Taib. Tafsil untuk semua itu ya'ti fi mahalihi insyaallah, akan datang pada waktunya insyaallah. Wa kadza ma yata'allaqu bil fi'il, begitu juga dengan fi'il ya. Adapun al huruf fal faqih bi hajatin ila ma'rifatiha. Ternyata huruf pun begitu ikhwan. Ahli fiqih itu sangat perlu untuk mengetahui pemaknaan dan penempatan huruf. Seperti waw untuk ataf atau bisakah untuk tartib ya waw ini, atau waw juga bisa untuk qasam misalnya. Alfa apakah untuk tartib dan apakah tarohi atau dan seterusnya. Wa ala al-jarah ala untuk al-jarah, bahkan min bi itu semua apakah untuk sababiyah, apa untuk intihaul ghayah, afwan ibtidaul ghayah dan seterusnya. Wa hadha ma yata'allaqu bi aqsamil kalami min haythiyati ma yatarakkabu minhu. Ini yang berkaitan dengan macam-macam kalam dari segi susunannya, ya, dari segi susunannya. Insya Allah pada pekan mendatang macam-macam kalam dari segi konsekuensi pemaknaannya, ya, konsekuensi fungsinya. Insya Allah Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.